cinta pertamaku. Materi sebab kegagalanku. Aku miskin, dia kaya. Jurang melintang antara kita. Dia pun pernah berkata cinta, tapi lambai yang tangan akhirnya. Aku sakit, dia senang. Materi menggeluti dirinya. Berguna lagi. Dusun yang masih setia. Kan ku cari kembali. Kan ku mohon maaf kepadanya. Berkaca-kaca air mataku antara perih dan kelahiranku. Oh, ku sesali kasih suci hanya jadi begini. Oh, ku sesali sesal kemudian tak berguna. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do.